kasihnya dicurahkan dari surgawi untuk memberkati. Menggenapi semua rencananya, oh, oh, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikirkan segala jalannya, kita telah diciptakan dan dipertemukan. Abadilah kasih sayang kita selamanya. Telah tiba saatnya untuk kasihnya dicurahkan dari surgawi untuk memberkati. Menggenapi semua rencananya, oh, oh, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikirkan.